spesial untuk keluarga besar tuan rumah. Mas Nur, sesarian kalian Mbak Ulfa. Ayo go. Pari pasana, ore pari palo, lilo talakoni. Makasih buat tepuk tangannya mas-masku. Nggak terasa dua bola aku sudah nih ayah.